Anda deh. Indonesia, kita goyang sama-sama di sini bareng You Can Dance. So love you. Halo Ibu. Spesial buat yang suka lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya. Mong so uru semuanya. Terima kasih abang-abangku yang di depan.